dan juga yang seterusnya apa yang terjadi nanti di hari setelah kematian itu. Allah amara bima ya'simu minal halaki wasyafa. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk beriman, untuk menjaga dan melakukan hal-hal yang akan melindungi kita dari kebinasaan dan kesengsaraan. Wa huwa al-imanu billahi wa rasulihi wa kitabihi. Inilah di antara hal yang menyelamatkan kita dari kebinasaan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya yang ini membuahkan sikap tunduk kepada yang ini semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, semua yang ada di dalam kitab-kitab sucinya. Qala wasamahu Allahu nuran. Allah namakan ini kitabnya ini tadi apa yang terkandung dalamnya itu sebagai cahaya. Fa innan nur, karena cahaya itu diddu dhulma. Jadi lawan dari kegelapan. Nah, Al-Qur'an itu kan selalu menjadi penerang bagi orang-orang yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, supaya mereka mendapatkan mengetahui jalannya, arahnya, dan juga rambu-rambu yang membuat mereka terjaga, tidak tergelincir dan menyimpang dari jalan tersebut. Wa ma fil kitabi alladhi anzalahu Allah minal ahkam wasyara'i wal akhbar, juga apa yang di dalam kitab tersebut, yaitu yang Allah turunkan berupa al-ahkam, hukum-hukum, yakni syariat-syariat, aturan-aturan, wal akhbar, dan berita-berita baik tentang umat terdahulu maupun yang akan terjadi di hari kemudian. Anwarun, itu semua adalah anwar, cahaya. Yuhtada biha fi dhulumatil jahl mudla himmah. Ini adalah semua itu adalah cahaya yang dijadikan pedoman di dalam kegelapan-kegelapan kebodohan yang pekat. Al-mudla himmah sifat dari dhulumatil jahl. Nah, ini yang sangat pekat, yang sangat parah. Wa yumasya biha fi junnab fi handasil lail wal bahim, sama maknanya yang dipakai berjalan ini dalam kegelapan malam yang sangat gulita. Wa masiwal ihtida' bi kitabillah, dan selain dan apa-apa yang selain petunjuk di dalam yakni dengan kitab Allah, fahiya ulumun dararuha akthar min nafi'. Jadi hal-hal yang diambil orang, hal-hal yang dijadikan pedoman selain dari yakni kitab Allah, selain dari apa yang didapat dalam Al-Qur'an dan sunnah tentunya, fahiya ulumun dararuha akthar min nafi'. Maka itu ada ilmu-ilmu yang bahayanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau misalnya didapatkan pada ilmu-ilmu ataupun pada hal-hal yang di luar Al-Quran dan Sunnah, ada manfaatnya, ada ilmunya, maka di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih baik, lebih bersih, dan lebih lurus, lebih jauh daripada syubhat, kerancuan. Nah, ini maka alangkah ruginya orang-orang yang mengambil petunjuk, mengambil pedoman hidupnya di luar dari Al-Quran dan Sunnah. Wa syarruha akthar min khairiha. Kejelekannya lebih besar, lebih banyak daripada kebaikannya. Dan ini sudah kita buktikan. Qala balla khaira fiha wa la nafa. Bahkan di dalam hal-hal yang selain Al-Qur'an dan Sunnah, di luar dari Al-Qur'an dan Sunnah, itu tidak ada kebaikan padanya, bahkan tidak ada manfaatnya. Sehingga apa yang tidak bisa membuat orang itu baik dengan Al-Qur'an dan Sunnah, berarti dengan yang lainnya tidak akan mungkin dia akan diperbaiki. Tidak akan mungkin dapatkan hidayah, tidak akan mungkin dapatkan petunjuk, dapatkan ilmu yang membersihkan hati dan jiwanya kalau dia menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Illa ma rafaqa wafaqa ma ja'at bihi ar-rusul. Maka ilmu-ilmu tersebut tidak akan ada kebaikan dan manfaatnya kecuali yang sesuai dengan apa yang datang, apa yang dibawa oleh para rasul sallallahu wasallam alaihi. Nah, qala walimanu billahi wa rasulihi wa kitabihi yaqtadil jazma attan. Nah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan itu hari ini adalah Al-Quran, menuntut kepastian, menuntut sesuatu yang mayani kokoh, sempurna. Wal yaqin as-sadiq biha, menuntut keyakinan yang jujur terhadap yakni Al-Quran dan Sunnah, kemudian yakni keimanan tersebut. Wal amal bimuqtadha dhalika at-tasdiq, dan ada buktinya ini berupa pengamalan, ini yang menunjukkan bahwa dia membenarkan apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ini dan apa yang ini semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini dia akan menerapkan, itu bukti dia membenarkan dan mengakui kebenaran semua yang dia baca ataupun yang dia dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Minal min imtithalil awamir, di antaranya adalah menjalankan perintah, wajtinabil manahi, dan menjauhi larangan. Ini yang paling ringkas, paling lengkapnya. Mulai dari perkara yang paling besar untuk beriman, dijalankan perintah Allah untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, dan larangan yang paling besar yaitu perbuatan syirik dalam bentuk apapun. Ini perintah dan larangan yang paling utama yang menunjukkan seorang itu membenarkan atau mengakui benarnya Al-Quran dan Sunnah, atau menunjukkan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Allah, wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, dengan menjalankan perintah dan ini sebagai konsekuensi dari keimanan tersebut, menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya sebagai bukti keimanan tersebut, maka diingatkan oleh Allah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat secara rinci, yang kecil maupun yang besarnya, yang tersembunyi ataupun yang terlihatnya, yang halus maupun yang kasarnya, itu semua diketahui oleh Allah secara rinci. Bahkan Allah mencatat semuanya. Nah, tidak ada yang luput dan lolos dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Fa yujazikum, lalu Allah nanti akan membalas bi amalikum, membalas kamu sesuai dengan amalan-amalan perbuatan kamu, as-salihah was-sayyi'ah, yang menjadi amalan saleh maupun yang amalan-amalan yang sayyi', sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tidak satu pun dikurangi dan tidak satu pun yang ditambah-tambahi. Qala qawluhu yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, yang dibalas pada hari yakni Allah mengumpulkan kamu pada hari ini terkumpulnya seluruh makhluk dari awal sampai akhir. Dzalika yaumut taghabun, hari ketika tampaknya kerugian hanya orang-orang yang tertipu. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi, siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan saleh, tentu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa yadkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan ia kekal selamanya di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal mashir. Sebaliknya, orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya, itulah sejelek-jelek tempat kembali. Yani udhkuru yaumal jam', ingatlah oleh kamu hari dikumpulkannya. Alladzi yajma'allahu bil awwalin wal akhirin, yani Allah menghimpun seluruh manusia, seluruh makhluk, yang awal maupun yang akhir. Ingatlah hari tersebut. Wa yaqifuhum, dan Allah menegakkan mereka mauqifan, menempatkan mereka di mauqif ha'ilan aziman, di tempat yang mengerikan, yang sangat dahsyat. Wa yunabbi'uhum bima amilu, di mana Allah di sana nanti akan menampakkan kepada mereka, menerangkan kepada mereka semua yang mereka perbuat, semua yang mereka simpan di dalam dada-dada mereka, semua niat, semua rahasia, semua perbuatan yang tersembunyi, itu akan dipaparkan oleh Allah, dibentangkan oleh Allah catatannya. Ahsahullahu wa nasu, Allah mencatat semuanya dengan lengkap dan mereka melupakannya. Kita melupakan seolah-olah itu tidak pernah terjadi, seolah-olah kita tidak pernah berbuat. Dan di akhirat nanti mereka seakan-akan demikian, akan terkejut dengan melihat catatan-catatan amalan itu begitu lengkapnya. Qala fahina idzin, maka di hari itu yadhharul farqu wattafawud, jelaslah tampak perbedaan, ini tingkatan-tingkatan bainal khalayiq, di antara seluruh manusia. Wa yurfa'ul aqwamun ila a'la 'aliyyin, ada golongan yang diangkat, ditinggikan kepada tempat yang paling tinggi, 'aliyyin, fi al-ghuraf al-'aliyah, di kamar-kamar yang tinggi. Wal manazil al-murtafi'at, tempat-tempat yang tinggi. Al-mustamilah ala jami'il ladzat wa syahwat, yang menghimpun seluruh yakni menghimpun mencakup ini isinya kurma ini kamar-kamar tersebut, ruangan-ruangan tersebut yang ini 100 tingkat ini itu menghimpun semua kelezatan dan syahwat, semua kesenangan. Kesenangan-kesenangan, kelezatan-kelezatan rohani, kelezatan-kelezatan nafsu dan kelezatan-kelezatan jiwa manusia itu semuanya ada di dalamnya yang tidak pernah terbetik oleh dalam pikiran manusia, yang tidak pernah yakni terlihat oleh mata manusia dan tidak pula terdengar oleh manusia. Jauh melampaui apa yang mereka bayangkan, jauh melampaui apa yang mereka angankan dan mereka sifatkan dengan kata-kata. Wala wa yakhfidu aqwaman ila asfal safil ila asfal safilin. Allah dan kemudian Allah merendahkan pada hari itu, Allah mengangkat, menaikkan derajat satu golongan dan merendahkan golongan yang lain ila asfal safil ila asfal safilin, ke tingkat yang paling rendah, bahkan ini paling rendah, lebih rendah lagi. Mahallul ham wal gham, tempat yang penuh dengan keresahan, tempat yang penuh dengan kegelisahan, kepanikan, wal hazan, kesedihan, wal adab syarif, tempat di mana di dalamnya terpenuh dengan adab siksaan, penderitaan yang keras, yang sangat buruk, yang sangat berat. Zalika natijatu ma qaddamu li anfusihim, itulah buah, itulah hasil yang mereka kedepankan untuk diri mereka, yang mereka sodorkan, yang mereka haturkan untuk diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang melakukannya, mereka yang menuainya untuk diri mereka. Wa aslafuhu ayyama hayatihim, yang mereka dahulukan di hari-hari kehidupan mereka, bukan amalan-amalan yang saleh dengan penuh keyakinan, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tapi pengingkaran dan kedustaan yang mereka buat. Qala wa li hadza qala wa dhalika yaumut taghabun, itulah hari at-taghabun. Ini mereka tertipu dengan perbuatannya. Artinya kalau orang yakni ghaban, dia merasa dalam dengan jual belinya itu mendapatkan keuntungan, tapi ternyata tidak seperti itu. Orang seperti itu juga orang-orang yang ini kita manusia di akhirat nanti, ada orang-orang yang mereka itu baru terlihat, baru ketahuan, baru terbukti oleh dia, terlihat oleh dia bahwa dia dalam keadaan merugi. Ai yadhharu fihi at-taghabun wa tafawut bainal khalaik, ada halnya ini membuat mereka tercengang, kerugian ini mendapatkan kerugian, dan adanya ini mereka menampak oleh mereka terang ini tafawut, tingkatan-tingkatan yang berbeda di antara sesama makhluk. Wa yu'na wa yaghbinul mu'minun al-fasiqin, nah orang-orang beriman menyeni menampak tidak melihat betapa ruginya orang-orang yang fasiqin, mereka meninggalkan, mereka mengalahkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan. Wa ya'riful mujrimuna ala ghairi syai, dan dikenal orang-orang yang mujrim itu bahwa mereka ternyata di atas yakni bukan yakni tidak di atas kebenaran. Mereka dahulu mengira bahwa mereka di atas kebenaran, mereka dahulu mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah yang baik, tapi ternyata kemudian mereka mengetahui ternyata mereka tidak di atas apa-apa. Wa annahum humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Sama seperti orang yang diingatkan oleh Allah tentang hal ini. Nah, orang-orang yang Allah nyatakan hal munabbiukum bil aksarina a'mala, orang-orang yang paling rugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka itu sesat amalannya di dunia, wa yahsabun, tapi dalam keadaan mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka mengira bahwa mereka berbuat kebaikan, bahwa mereka melakukan sesuatu yang saleh, sesuatu yang baik, seperti orang-orang munafikin yang mereka mengatakan nah mereka itu innama nahnu muslihun, mereka berbuat yakni islah, berbuat perbaikan, padahal Allah menyatakan ala innahum humul mufsidun, padahal mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan dengan kekafiran mereka, dengan kemaksiatan mereka. Faka'annahu qila, seakan-akan di sini Allah menyebutkan, dikatakan kepada mereka bi ayyi syai'in yasulul falah wasyafa' wan na'imi wal adab, dengan apa akan diperoleh seseorang keberuntungan, dengan apa seseorang itu mendapatkan kesengsaraan, kenikmatan dan adab. Fadzakarul adab fadzakara ta'ala asbab dzalika biqaulihi, kemudian jawabannya Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya, Allah terangkan sebabnya dengan firman-Nya, wa may yu'min billah ay imanan tamman, mereka yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, syamilan bi jami'i ma amarallahu bil imani bi, yang menghimpun semua yang diperintahkan Allah untuk diimani, dengan mempunyai iman sempurna ini, iman yang membuahkan ketundukan dan penerimaan kepada semua aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'mal salihan sebagai bukti keimanan tersebut. Dan mereka beramal saleh sebagai bukti keimanan tersebut, minal faraid wan nawafil, hal-hal yang wajib ataupun hal-hal yang sunnah sebagai tambahan sukarela mereka, min ada'i huquqillah, baik itu menjadi dalam bentuk menunaikan hak-hak Allah, tauhid, ini ketaatan, kecintaan dan yang lainnya, wa huquqi ibadi, dan hak-hak hambanya, yakni dalam hal mungkin akhlak yang baik, muamalah yang baik di antara sesama mereka. Ini mereka yang demikian, yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, mereka lah yang mendapatkan keberuntungan, mereka Allah masukkan ke dalam surga-surga yang penuh dengan yakni kenikmatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang yakni mengalir menurut kehendak mereka. Fiha ma tashtahihil anfus, di dalam jannah tersebut ada semua yang disenangi oleh jiwa manusia. Senang ketenangan syahwat, kesenangan pandangan mata memandang, yakni telinga yang mendengar, hidung dan nyanyi yang ingin mencium yang hal-hal yang harum, kemudian lidah yang ingin mencicipi segala sesuatu yang enak, ini semua mereka rasakan yang tidak pernah terbayang. Wa taladdul ayun, mata yang ingin berlezat-lezat melihat memandang pemandangan-pemandangan yang indah di sekitar di ataupun di hadapan mereka, dan yang paling indahnya lagi, yang paling menariknya lagi, yang paling besarnya kenikmatan itu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa takhtaruhul ahwa arwah, yang dipilih oleh rohani mereka, roh-roh mereka. Wa tahinnu ilaihi alqulub, yang dirindukan oleh hati-hati manusia. Wa yakunu nihayatu kulli marghub, dan merupakan puncak dari semua yang diinginkan. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Tidak ada lagi keberuntungan di atas itu, di atas hal-hal tersebut yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan membuktikan imannya dengan yakni ketaatan kepada Allah. Allah qauluhu walladzina kafaru bi ayati wa kadzabu bi ayatina, adapun orang-orang yang kufur, orang-orang yang menganggap dusta ayat-ayat kami, menganggap dusta tidak benar ayat-ayat tersebut, ai kafaru biha, mereka mengingkarinya, min ghairi mustanad syar'i, tanpa alasan yang syar'i, tanpa sandaran syar'i datang dari Allah dan Rasulnya, wala aql, tidak pula didasari oleh akal yang benar, akal yang sehat, bal ja'atuhumul adillatu wal bayyinat, bahkan sudah datang kepada mereka ayat-ayat dan bukti-bukti yang nyata, fakadzabu biha, tapi mereka tetap mendustakannya, wa'anadu ma jallat alaihi, dan mengingkari, menentang apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tersebut, ulaika ashabun nar khalidina fiha, mereka itulah yang di dalam neraka dan kekal di dalamnya. Betapa banyak ayat yang menunjukkan kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia Maha benar, Dia Maha sempurna secara mutlak. Dan betapa banyak ayat yang menunjukkan pula konsekuensi keimanan tersebut tidak hanya mengakui keberadaan Allah, tapi juga mengakui bahwa Allah Maha perkasa dan satu-satunya berhak untuk diibadahi. Dengan ayat-ayat yang ini, logika yang sederhana, penalaran yang sederhana dalam Al-Qur'an dan juga yang ada di alam semesta, untuk menggiring manusia untuk beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah, tapi mereka mengingkari dan mendustakannya, menganggapnya bohong, menganggapnya dusta, tidak benar. Mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Wa bi'sal masir, dan alangkah buruknya neraka itu sebagai tempat kembali. Tidak ada tempat yang nyaman, tidak ada tempat yang mengenakan. La tamu ila yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak hidup, tidak mati, dan tidak pula hidup. Bahkan setiap kali mereka meminta hidup, meminta kematian, tidak diberikan dan tidak dibinasakan mereka. Diganti kulit-kulit mereka yang hancur, kemudian diganti dengan yang baru untuk merasakan azab yang kekal. Ala li'annaha jama'at kulla bu'sin wa syiddah, karena neraka tersebut menghimpun semua kejelekan dan keburukan, ke hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, wa syaqa'in wa adab, dan menghimpun semua kesengsaraan dan semua kesiksaan dan penderitaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga termasuk di antara hal-hal yang mentahdir orang-orang yang beriman dan masih beragam dan masih memiliki iman untuk menjauh dari hal-hal yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kehinaan ini. Nasallallahu alaihi wa sallam lima yuhibbu wa yardha ilahuna. Insyaallah dilanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallahumma hamdika.